الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين واتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adana Allahu iyyakum min ad-dhalalati wa min an-nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca sekaligus menjelaskan beberapa yang terkait dengan adab-adab saat bersin. Dan di pertemuan yang sebelumnya pula kita sudah menyinggung terkait dengan apa yang dialami oleh seorang muslim selain dari bersin, yaitu menguap atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan bahasa at-tasa'ub. Nah, yang pertama, beberapa terkait dengan at-tasa'ub, demikian pula termasuk di antara adab-adabnya ketika seseorang menguap. Yang pertama adalah apa yang kita sebutkan sebelumnya dari hadis yang menerangkan bahwasannya at-tasa'ub, menguap, itu adalah perkara yang Allah tidak menyukainya. Perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukainya. Berbeda halnya dengan awtas, bersin. Itu merupakan sesuatu yang Allah menyukainya. Nah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai at-tasa'ub, tidak menyukai menguap? Disebabkan karena menguap itu merupakan hasil usahanya syaitan, bersumber dari syaitan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu fa innahu minasyaiton." Atau fa innama huwa minasyaiton. At-tasa'ub, menguap, adalah sesuatu yang bersumber dari syaitan. Sehingga dengan sebab ulah syaitan yang menjadikan seorang hamba itu mengalami tasa'ub, menguap. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui menjadi sebab kenapa Allah itu tidak menyukai at-tasa'ub, menguap. Disebabkan tasa'ub merupakan dari syaitan. Oleh sebabnya, bagi seorang muslim, ketika hendak, yakni merasakan akan mengalami tasa'ub, menguap, diperintahkan untuk sebisa mungkin menahan dari tasa'ub tersebut. Untuk sebisa mungkin dia menahan agar tidak mengalami tasa'ub. Yakni jangan sampai mulutnya terbuka ketika mengalami tasa'ub, menguap tadi. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza tasaa'a ahadukum falyaruddahu mastata'." Apabila salah seorang dari kalian mengalami tasa'ub, menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya sebisa mungkin. Nah, dia diperintahkan untuk menahan mulutnya sebisa mungkin. Nah, sehingga Pak, mulutnya itu tidak terbuka, atau mungkin jangan sampai pada tingkatan mengeluarkan suara pada saat tasa'ub. Ini lebih parah lagi ketika seseorang menguap sampai mengeluarkan suara. Di dalam suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Apabila seseorang itu menguap sampai mengeluarkan suara, maka di situ syaitan tertawa. Disebabkan apa? Ya, disebabkan karena sudah berhasil untuk yakni mengganggu seorang hamba. Sehingga dia pun tertawa dengan sebab keberhasilan tersebut. Nah, oleh sebab itu diperintahkan pada saat seseorang mengalami tasa'ub, menguap, untuk menahan sebisa mungkin. Jangan sampai mulutnya itu terbuka. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dengan perintah falyaghdhum. Ketika seseorang mengalami tasa'ub, dia mengkazm. Mengkazm itu adalah dengan merapatkan bibir dari mulut. Nah, jadi ketika merasakan tertawa, jangan dibiarkan mulut itu terbuka, namun ditahan sebisa mungkin dengan merapatkan bibirnya. Jadi jangan dibiarkan lalu kemudian terbuka. Kalau sudah terbuka, biasanya diikuti dengan suara, nah ini sudah menjadikan apa? Berhasil misinya syaitan. Nah, sehingga apa? Dia harus menahan. Diperintahkan oleh Nabi mengkazm dengan merapatkan bibirnya. Dengan merapatkan bibirnya. Di dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, "Wala taqu wa la yaqul ah. Fa in ahadukum idza fataha fa'ahu fa inna syaitana yadhhaku minhu aw bihi." Jangan dia ketika tasa'ub menguap mengeluarkan suaranya. Iya kan? Dengan berbagai macam suara dan bahasa yang berbeda-beda, macam-macam. Kenapa yang demikian? Disebabkan jika salah seorang kalian telah membuka mulutnya pada saat tasa'ub, maka di situ syaitan tertawa disebabkan karena dia, dan syaitan pun bisa jadi tertawa juga bersamanya. Jadi itu merupakan sesuatu yang membahagiakan syaitan, ya. Sesuatu yang syaitan itu senang dengannya. Apa yang menjadi kesenangan syaitan tentunya tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya, melakukannya. Nah, sebagaimana syaitan menginginkan agar kita itu untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah, sehingga kalau kita sudah meninggalkan kewajiban, maka disitulah syaitan bergembira. Nah, bergembira senang. Karena apa? Hal yang demikian itu menggembirakan syaitan. Maka jangan lakukan. Termasuk pula adalah ketika seseorang yang menguap dalam kondisi, dalam keadaan dia membuka mulutnya atau sampai pada tahapan mengeluarkan suara. Nah, atau sampai pada tahapan mengeluarkan suara. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang tidak mampu menahan dengan merapatkan bibir pada saat mengalami tasa'ub menguap? Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi baina syaitan yadkhul." Apabila salah seorang kalian mengalami menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhul, karena kalau dia biarkan mulutnya itu terbuka, maka disitulah syaitan akan masuk. Nah, ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tidak mampu menguap dalam atau menahan ketika menguap dengan merapatkan kedua bibirnya. Karena memang berat ya, kadang memang ketika anggap langsung kita rapatkan mulut itu akan berat. Kalau sudah kita merasa tidak mampu, maka cepat-cepat dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menutup mulut kita dengan menggunakan tangan. Nah, dengan menggunakan tangan. Al-Syeikh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan secara rangkuman apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang mengalami tasa'ub. Sebagaimana dalam salah satu fatwa beliau, beliau mengatakan, "Idza hasala tasa'ubu yushra'u lahu umurun 'iddah." Kalau seseorang mengalami tasa'ub, menguap, maka disyariatkan bagi dia untuk melakukan beberapa perkara. Al-amr awal yang pertama, annahu yadhim mastata'a, yakni yadhumu famahu mastata'a hasb taqah. Yang pertama, ketika dia mengalami tasa'ub, yang mesti dia perhatikan, yang dilakukan adalah yang pertama, dia berupaya untuk merapatkan bibirnya, mengkalzem, menutup mulutnya. Yaitu, yadhummu famahu, dia merapatkan bibirnya, jangan biarkan mulutnya terbuka pada saat tasa'ub atau menguap. Semampu yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka yang dia lakukan adalah yang kedua, kata beliau. Atsani, yang kedua, annahu yadfa'u yadahu 'alal fi. Yang kedua, kalau dia tidak mampu mengkalem, merapatkan mulutnya, maka dia meletakkan tangannya pada mulutnya untuk menutup mulutnya. Agar apa? Agar mulutnya itu tidak dibiarkan terbuka dan tidak ada yang menutupinya. Kalau tidak mampu merapatkan mulut, ditutup dengan tangan. Ditutup dengan tangan agar kemudian mulut itu tidak terbuka dalam keadaan tidak ada yang menutupinya. Nah, di situ nanti kalau dibiarkan terbuka, syaitan akan masuk melalui mulut tersebut. Yang ketiga, annahu la yaqulu ha bal yahfadzu lisanahu wa la yatakallamu bi syai'in la qalil wa la katsir. Hakadha sunnatul lati ja'at 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan dia biarkan ketika tasa'ub menguap mengeluarkan suara. Jangan dan dia atau seperti ya, dengarlah bagaimana seseorang itu bersuara pada saat menguap. Bal yahfadzu lisanah, justru dia lisannya. Wala yatakallamu bisyai'in, dia tidak boleh berbicara dengan sesuatu apapun. La qalilin wala katsir, sedikit ataupun banyak. Tidak boleh. Jadi diperintahkan apa? Untuk diam pada saat dia mengalami tasa'ub. dia tidak boleh mengeluarkan suara yang mendadinya ekspresinya orang yang menguap, dan tidak boleh pula dia berbicara dengan orang lain. Tidak adab. Lebih ditekankan lagi adalah pada saat ketika membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim, sebagian para ulama menyebutkan wajib untuk dia menghentikan bacaannya dan dia menahan tasa'uf atau menutup mulutnya pada saat tasa'uf. Dan tidak diperbolehkan menguap sambil membaca Al-Quran. Tidak boleh menguap sambil membaca Al-Quranul Karim. Hakada as-sunnatul lati ja'at 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika yu'lam annahu la yaqra wa la yuhaddits ahadan wa la yatakallamu bi syai'in hatta yantahiya at-tasa'ub. Dari sini maka diketahui seseorang yang sedang menguap, maka dia tidak boleh membaca, dia tidak boleh berbicara dengan seseorang, dia tidak boleh berbicara apapun sampai tasa'ubnya itu selesai. Sampai dia selesai menguap. Li'annahu qad yatakallamu bi syai'in ghairu madbutin idza ka'ahu tasa'ub. Kenapa? Karena kalau dia menguap sambil atau berbicara sambil menguap, dia akan berbicara pada perkara-perkara yang enggak jelas nantinya ngomongnya apa. Iya kan? Yaghlibu karena dikalahkan oleh menguap tadi. Fa yakunu kalam ghairu madbut. Oleh sebab itu, kalau dia berbicara sambil menguap, kalamnya, pembicaranya dia itu tidak jelas nantinya. Fala yatakallamu hatta yantahi. Dia berbicara. Atau secara umum jangan sampai dia mengeluarkan suara pada saat dia tasa'uf. Nah, jadi ini muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan tasa'uf. Nah, tadi disinggung ketika tasa'uf pertama kali adalah dengan cara menahan mulut agar tidak menutup mulutnya dengan menggunakan. Pertanyaan, menutup mulut ketika mengalami tasa'uf dengan menggunakan tangan, maka tangan manakah yang digunakan untuk menutup mulutnya? Apakah tangan kanan ataukah tangan kiri? Nah, di sini kalau berdasarkan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, seseorang yang menutup mulutnya dengan tangan pada saat tasa'uf, apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Maka beliau menyebutkan dengan menggunakan tangan kiri. Nah. Namun tentunya dalam hal ini memang beberapa penjelasan dari kalangan para ulama berbeda-beda. Berbeda-beda. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menguap beliau menutup mulutnya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri atau kedua-duanya? Nah, beliau ditanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika Rasulullah menguap, Rasulullah itu menutup mulutnya dengan tangan kanan, tangan kiri atau kedua-duanya? Maka beliau menjawab, la a'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yadahu ala famihi idza tasa'ab. Aku tidak tahu atau aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tasa'uf menguap, beliau menutup mulutnya dengan tangan. Nah, secara praktek Rasulullah tidak pernah. Tidak ada hadis yang menyebutkan kalau menguap Rasulullah menutup mulutnya dengan tangan. Secara praktek tidak ada. Wa innama warada dzalik min qaulih, yang ada itu adalah perintah dari Nabi. Rasulullah memerintahkan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ketika tasa'uf menutup mulutnya dengan tangan. Menunjukkan apa? menunjukkan kalau Rasulullah mengalami tasa'ub, beliau mentazm. Beliau menahan mulutnya. Dan beliau mampu. Beliau mampu menahan mulutnya agar tidak terbuka pada saat tasa'ub atau menguap. Oleh sebab itu tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah itu pernah menutup mulutnya pada saat menguap. Yang ada adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun itu dari perintah ucapan Nabi, tetap itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau dalam menguap dianjurkan untuk menutup mulutnya ketika seseorang tidak mampu, ya, untuk menutup mulut dengan tangan ketika seseorang tidak mampu mengkabem, tidak mampu menahan mulutnya agar tidak terbuka pada saat menguap. Wa inna ma warada dzalika min qawli haitsu amara sallallahu alaihi wasallam rajula 'inda at-tasa'ub ay yaqdim, ya'ni yamna'u fatha famihi mastata'. Yang ada dari Nabi sallam adalah dari ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang bersin, Rasulullah memerintahkan untuk menutup mulutnya. Mengkazam, ditutup mulutnya tanpa tangan ya. Namun ditahan. Diempet gitu ya, bahasa orang Jawa ya. Tanpa menggunakan tangan. Fa illam yastati' falyadh' yadahu 'ala famihi. Ah, kalau dia tidak mampu mengkazam, baru minta bantuan tangan ditutup dengan menggunakan tangan mulut tersebut. Wa yad'u yad'ul yadal yumna aw al yusra, al-muhim alla yabqi famahu alla yabqi famahu maftuhan 'inda tasa'ub. Terserah apakah dia boleh menggunakan menutup dengan tangan kanan atau menutup mulutnya dengan tangan kiri atau mungkin dua-duanya. Yang jelas kata beliau, yang penting jangan dia membiarkan mulutnya terbuka pada saat menguap. Nah, ini illahnya. Dia tidak boleh membiarkan mulutnya terbuka. Disebutkan di dalam hadis dengan tangan itu disebabkan karena itu cara yang paling mudah, ya kan? Cara yang paling simpel pada saat menguap agar untuk menutup mulut dengan tangan. Namun kalau melihat illahnya, kenapa dianjurkan untuk menutup mulut dengan tangan agar mulut kita tidak terbuka saat menguap? Sebab itulah para ulama ini mereka membolehkan menutup dengan apakah dengan tangan ataukah dengan baju ataukah mungkin dengan songkok ataukah mungkin dengan surban atau dengan yang lainnya dari benda-benda. Bukan untuk pembahasan bahwasannya yang bukan itu. Yang paling simpel, yang paling mudah dalam menutup mulut pada saat tasa'ub. Nah, dengan tangan. Intinya adalah tidak membiarkan mulut kita terbuka pada saat tasa'ub. Baik, ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah terkait dengan tasa'ub menguap diajarkan oleh Nabi kita alaihi wasallam, dan sekali lagi di sini betul-betul menunjukkan kepada kita Islam itu sangat sempurna ya. Terkait dengan tasa'ub menguap saja itu adabnya ada-ada. Beberapa adab diajarkan di dalam agama Islam. Nah, padahal cuma tasa'ub menguap. Nah, yang sekali lagi kalau seandainya kita melihat ini din agama selain Islam tidak akan ada pembahasan dalam ilmu-ilmu agama mereka adab terkait dengan ini. Namun ternyata itu semua diajarkan di dalam agama Islam. Menunjukkan kesempurnaan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menahan tasa'ub, apakah itu dengan mengkazam ataukah dengan menutup mulut dengan tangan pada saat menguap, ini boleh dilakukan juga di dalam sholat. Mengkazam atau menutup mulut dengan tangan. Yang jelas di dalam sholat ataupun di luar sholat, seseorang ketika mengalami tasa'ub, jangan membiarkan mulutnya terbuka. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya. Masih tersisa waktu sekitar 10 menit. Kita baca hadis yang ke berapa nih, Wan? Sebelas ya, kalau salah. Naam, hadis yang ke-11. Langsung kita baca. Qala al-mu'allifu al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian minum qa'iman dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Langsung ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menyinggung salah satu di antara adab dalam makan dan minum. Secara zahir di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan larangan, bahkan larangannya itu dengan penegasan yang bisa kita lihat dalam sighah konteks lafadznya. La yashrabanna. Dulu pernah kita singgung nun yang ditasydid dalam ilmu bahasa Arab, ini namanya nun taukid ats-tsaqilah. Nun yang memiliki makna penegasan yang berat. Nah, berarti kalau itu merupakan perintah, maka dia sangat diperintahkan. Kalau larangan, maka larangannya itu keras. Disebabkan karena ada nun taukid tadi. La yashrabanna, ada na, nun yang ditasydid. Nah, secara lafaz hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan larangan yang keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan minum dalam keadaan berdiri. Minum dalam keadaan berdiri. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah larangan tersebut, yakni larangan minum dalam keadaan berdiri tadi itu, sampai pada tingkatan haram atau hanya sekedar makruh? Nah, di sana ada hadis atau riwayat yang lebih menegaskan lagi secara lafaz minum dalam keadaan berdiri itu diharamkan. Sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Faman nasiya wa syariba qa'iman falyastaqi. Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri, maka barang siapa yang lupa minum dalam keadaan berdiri, falyastaqi, maka hendaklah dia memuntahkan air minum tersebut. Nah, maka di sini secara lafaz hadis ini menegaskan bahwasannya minum dalam keadaan berdiri hukumnya adalah haram. Disebutkan apa? Karena sampai pada tingkatan kalau seseorang lupa saja itu diperintahkan untuk memuntahkan. Nah, ini secara lafaz masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila kita meninjau seluruh dari dalil-dalil yang terkait dengan praktek minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah minum dalam keadaan berdiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Saqaitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam min Zamzam, fa syariba wa huwa qa'imun." Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan air minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air minum air Zamzam. Fasyariba minhu wa huwa qa'imun. Rasulullah minum dari air Zamzam tersebut dalam keadaan beliau berdiri. Nah, kalau tadi larangan keras bahkan sampai pada tingkatan memuntahkan air minum yang diminum ketika seseorang lupa dalam keadaan berdiri, namun di sisi lain ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri, disaksikan sendiri oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu bagaimana? Kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana mengkompromikan hadis yang menyebutkan larangan minum berdiri dengan hadis yang menunjukkan Rasulullah sendiri minum dalam keadaan berdiri. Bagaimana cara menggabungnya? Beliau mengatakan asyurbu qa'idan afdal. Minum dalam keadaan duduk ini yang lebih utama. Wasyurbu qa'iman la ba'sa bih. Adapun minum dalam keadaan berdiri itu tidak mengapa. Wal haditsul ladzi fihi al-istiqa mansukhun. Adapun hadis yang menunjukkan perintah untuk memuntahkan air minum yang diminum dalam keadaan berdiri karena lupa, itu adalah hadis yang mansukh. Hadis yang sudah dihapus hukumnya. Secara lafaz memang ada hadisnya, namun secara hukum sudah dihapus. Dihapus dengan mana? Dihapus dengan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Nah, sehingga perintah untuk memuntahkan air minum yang diminum dalam keadaan berdiri hukumnya sudah dihapus dengan adanya dalil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Li'anna al-ahadits as-sahihata dallat 'ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman wa qa'idan. Karena hadis-hadis banyak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Rasulullah pernah minum dalam keadaan berdiri, beliau juga pernah minum dalam keadaan duduk. Min hadis Ibnu Abbas wa min hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Abdullah bin Abbas, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semuanya menjelaskan bahwasanya fala ba'sa ayyashraba qa'idan wa qa'iman. Keduanya hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila digabung semua itu menunjukkan bahwasanya diperbolehkan minum dalam keadaan duduk dan minum dalam keadaan berdiri. Wal qu'udu afdal. Adapun minum dalam keadaan duduk ini yang lebih utama. Nah, karena lebih menunjuk kepada tata krama dalam suatu daerah. Ya kan, apabila kalau di suatu wilayah, daerah, kampung yang di situ menganggap aib, jelek kalau seseorang itu minum dalam keadaan berdiri, maka sangat dianjurkan minum dalam keadaan duduk. Meskipun kita tahu ternyata Rasul juga pernah minum dalam keadaan berdiri. Itu apa? Untuk menanamkan adab pada diri seseorang, terlebih lagi pada anak-anak kita, ya kan? Meskipun kita tahu minum dalam keadaan berdiri boleh, namun untuk melihat adab yang ada di sekitar masyarakat dan adab secara umum manusia, itu alangkah baiknya seseorang itu minum dalam keadaan duduk. Maka mulai dini pun kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita, kepada anak didik kita, kepada siapapun yang kita asuh, yang kita didik, kita ajarkan kepada mereka agar kemudian minum dalam keadaan duduk. Nah, minum dalam keadaan duduk. Ini masyarakat muslimin, ya semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara singkat terkait dengan penjelasan hadis yang ke-11 dalam Kitabul Jami' yang menyebutkan larangan minum dalam keadaan berdiri. Kesimpulannya adalah bahwasanya minum dalam keadaan berdiri hukumnya adalah diperbolehkan. Karena disebabkan larangannya sudah dihapus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga minum dalam keadaan duduk ataupun berdiri maka diperbolehkan. Namun yang lebih utama dan yang lebih baik, lebih sopan itu seseorang minum dalam keadaan duduk. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.